لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى Itu panjang berapa itu? Illa btigo a. Berapa itu? Bisa 4, bisa 5, bisa 6. Apa itu hukumnya? Mad. Mad. Wajib. Muttasil. Apa? Mad wajib muttasil. Istilahnya dalam ilmu tajwid. 4, 5, atau 6. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la Wala sawfa yarza Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Sahabat Muslim di Tegal dan sekitarnya, juga para pemirsa Roja TV dan Yufit TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah malam hari ini kita akan memasuki ayat yang terakhir dari surat Al-Lail. Ayat yang keberapa? Ke-21. Yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Wala sawfa yarda. Yang artinya niscaya dia kelak akan ridho. Apa artinya? Niscaya dia kelak akan ridho. Siapa dia di sini? Niscaya dia kelak akan ridho. Siapa yang dimaksud dengan dia di sini? Allah atau manusia? Manusia apa Allah? Ada perbedaan pendapat di antara para jamaah. Yang dimaksud dia di sini Allah atau manusia? Ngacung-ngacung. Para ulama kita menjelaskan bahwa yang ridho di sini yang dimaksud adalah manusia. Manusia sembarang manusia atau manusia khusus? Manusia khusus. Manusia khusus yang Allah sebutkan sifat-sifatnya di ayat-ayat sebelumnya. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. Satu, manusia yang bertakwa. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى Terus الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ Yang rajin apa? Infak. yatazakka, berusaha untuk mensucikan dirinya. Dan semua itu dia lakukan semata-mata karena mengharapkan ridha Allah. Illa btigha'a wajhi rabbil a'la. Dan dia tidak ada tendensi duniawi di dalam amalan-amalan soleh yang dia kerjakan. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Bukan untuk balas jasa atau mencari jasa, terima kasih dari ucapan manusia, tidak. Orang-orang yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut di dalam ayat-ayat sebelumnya, itulah orang-orang yang wala saufa yarda. Mereka adalah manusia-manusia yang kelak akan ridho. Ridho siapa? Puas, senang, bahagia, rela. Mereka lah manusia-manusia yang akan puas, yang akan senang. Puas dengan apa? Puas karena apa? Puas dengan apa? Puas karena akan mendapatkan balasan yang sempurna dari apa yang mereka kerjakan ketika mereka di dunia. Inilah yang membuat orang-orang yang bertakwa tidak kena lelah di dalam beramal. Beramal sekali dua kali mungkin gampang ya. Tapi beramal apa? Kontinu, itu yang sulit. Mungkin ngaji sekali, tabligh akbar, semangat. Tapi kon ngaji apa? Rutin, sulit. Tahajud bulan Ramadan, masya Allah. Apalagi 10 hari terakhir. Tapi suruh sepanjang tahun ke berapa? Infak sekali, insya Allah bisa. Tapi suruh rutin infak, berat. Apa yang membuat orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, mereka senantiasa fight, senantiasa punya kekuatan untuk beramal, memperbaiki niatnya? Karena dia yakin betul pasti dia akan ridho dengan balasan yang Allah sediakan untuk mereka. Bagaimana mereka tidak ridho? Bagaimana mereka tidak puas dengan balasan dari Allah, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan jauh lebih baik, lebih banyak, lebih istimewa dibandingkan apa yang kita kerjakan ketika di dunia ini. Antara amalan yang kita lakukan, antara ibadah yang kita kerjakan, dengan balasan yang Allah persiapkan atas ibadah dan amalan yang kita kerjakan, tidak sebanding. Tidak sebanding ini maksudnya apa? Lebih tinggi mana? Lebih tinggi balasannya. Jadi kalau kita punya ibadah digunakan untuk beli surga, kira-kira level apa enggak? Ya. Kita punya sholat kualitasnya kayak apa? Sedekah yang biasa kita kerjakan, yang kita bisa keluarkan, zikir doa yang senantiasa kita panjatkan, kalau itu digunakan untuk beli surga, itu tidak akan pernah bisa untuk membayar harga surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita masuk surga itu dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tetap disuruh berusaha. Jadi antara balasan yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang beriman, untuk mereka yang lelah dan capek untuk beramal ketika di dunia ini, jauh lebih besar lebih banyak dibandingkan amalan yang kita kerjakan. Dalilnya adalah Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Surat apa? An-Nahl ayat 97. Dalam ayat tersebut Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang mau beramal saleh, entah itu laki-laki atau perempuan, yang penting dia adalah orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan karuniakan kepadanya kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tenteram di dunia ini. Terus apalagi, walanajziyannahum ajrahum, dan kami akan karuniakan pahala untuk mereka bi ahsani ma kanu ya'malun. Pahala itu lebih baik, lebih istimewa, lebih besar dibandingkan amalan-amalan yang mereka kerjakan. ...60 tahun kita sholat, yang usianya sudah 60 tahun. Dari sekian ratus dan ribu sholat yang kita kerjakan, yang fix, yang khusyuk, dari awal sampai akhir berapa kali? Dari situ kita tahu kualitas amalan yang selama ini kita kerjakan. Dari doa dan zikir yang kita baca setiap hari, berapa persen yang ketika kita baca doa dan zikir tersebut, kita baca dengan penuh konsentrasi, penuh khusyuk di dalamnya. Atau sing penting, ndang apa? Ndang rampung. Sehingga ketika zikir itu, antara yang diucapkan dengan redaksi yang seharusnya dibaca tidak cocok. Disuruh membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Malah macane sub sub sub sub sub sub sub. Yang seharusnya dibaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bacanya apa? Tulillah, tulillah, tulillah, tulillah. Sing penting sirai sing goyang-goyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bacanya gimana? Bar, bar, bar, bar, bar, bar. Ya. Yang penting cepat. Sing penting orang ketinggalan imam. Bukan kok malah berusaha untuk pelan-pelan dinikmati. Ketika kita menikmati makanan yang enak itu kan kita apa? Pelan-pelan. Gak tahu kecuali kalau yang memang senengnya apa? Leb-leb-leb-leb. Yeah. Kita nikmati ibadah tersebut. Ya. Yeah. Dari sekian infak yang kita keluarkan, berapa kali kita itu ketika infak menghadirkan niat, saya tidak ada maksud apa-apa kecuali illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Saya pengen mendapatkan nikmat melihat wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala di surga. Saya pengen mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bantu si fulan ini tidak ada tendensi apa-apa. Bukan karena saya ingin balas jasa kepada dia karena dia pernah berbuat baik sama saya. Bukan juga karena saya ingin diucapi terima kasih atau dipuji sama orang, tidak. Berapa kali kita infak sambil menghadirkan niat seperti itu? Silakan panjenengan analogikan apa yang tadi kami sampaikan dengan ibadah-ibadah yang lain yang selama ini kita kerjakan. Dari situ kita sadar bahwa kualitas amalan yang kita kerjakan selama ini sangat jauh dari potret kesempurnaan. Akan tetapi, lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan balasan atas amalan-amalan yang kita lakukan yang di sana sini banyak cacatnya. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang sudah berniat untuk melakukan sebuah kebajikan, sebuah amal saleh, sebuah ibadah, kemudian dia tidak jadi untuk melakukannya karena ada halangan ini, ada halangan itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tulis satu pahala sempurna. Hasanatan kamilah, pahala sempurna. Sudah berniat, ya Allah, nanti saya ingin infak di masjid. Tahu-tahu begitu kotak lewat, rogo-rogo, waduh ya bolong. Duitnya apa? Jatuh. Walaupun panjenengan gak jadi memasukkan itu kemana? Ke kotak. Maka panjenengan sudah dapat pahala sempurna. Padahal baru apa? Niat. Lah nyong esok tak niat bae. Begitu? Nyuti jatuh. Mari kita lihat bagaimana orang yang sudah berniat kemudian mengeksekusi niatnya. Dia jalankan niat tersebut. Wa in hamma biha fa'amilaha. Seandainya dia berniat kemudian jadi melakukan niatnya, katabahallahu indahu asyrata hasanat. Allah akan tulis baginya berapa? 10 pahala. Kalau jadi milih 1 apa 10? 10 lah. Ya. Bagaimana seorang hamba tidak ridho dengan balasan yang Allah sediakan nanti di surga, sedangkan satu amalan dikasih 10 ganjarannya. Jenengan satu bulan gajinya berapa? Ben gampang ngitungnya 1 juta ya badannya ya. Ngomong-ngomong UMR di Purbalingga berapa sih? Berapa? 1.500.000. 1.300.000. Sing bener sing tiga. Terus katakanlah 1.500.000 misalnya. Misalnya UMR-nya berapa? 1.500.000. Tahu-tahu begitu jenengan dapat gajian 1.500.000 dalam amplop itu kan ya kandel banget ya ora lah. Kecuali kalau duitnya ewonan ya. Kalau duitnya 100.000, 1.500.000 paling kan segini ya. Tahu-tahu begitu jenengan pegang amplop baru megang, kandel temen. Kira-kira jenengan husnudzon apa suudzon itu? Nek suudzon ki paling 5 ewonan ki. Kalau husnudzon apa? Ini kayaknya ada bonus ini. Ternyata begitu dibuka merah semuanya, begitu dihitung jumlahnya ada 15 juta. Terus jenengan langsung dibawa pulang apa tanya sama bendaharanya? Hah? Langsung bawa pulang apa tanya bendaharanya? Jangan-jangan apa? Kianu gajinya bosik. Salah ngambil apa? Amplop. Ternyata tanya kepada pendaharanya, ini orang yang jujur ini. Nun sewu, Pak. Iki napa leres? Nggih. Ini bonus. Ini bonus. Panjenengan pulang dalam keadaan ridho, puas napa mboten? Sangat puas. 10 kali lipat Allah sediakan buat amalan yang kita kerjakan. Dan itu adalah batas minimal. Dan itu adalah batas minimal. Pahala yang paling sedikit yang akan diberikan oleh Allah bagi seorang hamba ketika dia jadi beramal. Minimal 10. Nabi SAW melanjutkan sabdanya. Ila sab'i mi'ati dha'fin. Allah akan beri minimal 10 dan akan terus ditambah sampai 700 kali lipat. Kalau tadi dapat harusnya 1.500.000, dapat berapa? 15 juta. Kok jenengan dapatnya bukan 15 juta, tapi 1.500.000 kali berapa? 700. Pira gue? Orang ngerti. Akeh. Ya. Contohnya adalah orang yang berinfak di jalan Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang infak di jalan Allah seperti seorang yang menanam satu biji. Dari satu biji itu kemudian tumbuh 7 batang, 7 bulir. Di setiap bulir atau batang itu ada 100 lagi. Berapa berarti? 700. Dan ternyata ada beberapa amalan yang Allah sediakan pahalanya tanpa batas. Kalau tadi kan 10 sampai berapa? 700. Ada amalan-amalan yang Allah sediakan pahalanya melebihi batasan-batasan yang tadi sudah disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Bagaimana seorang hamba tidak ridho? Bagaimana orang yang beriman tidak berusaha untuk kontinu di dalam amalannya? Sedangkan dia tahu bahwa balasan yang Allah sediakan untuknya minimal 10, 700 bahkan tanpa batas. Yang tanpa batas itu contohnya apa pahala? Puasa. Contohnya apa? Puasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah, Imam Ibn Hibban dan juga Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu hasanatin bi ashri amsalha ila 700 dhifin." Setiap amal saleh akan dilipat gandakan pahalanya 10 sampai 700. Illa siyam. Kecuali apa? Puasa. Fahuwa li. Puasa itu adalah milikku, wa ana ajzi bihi. Aku yang langsung akan memberikan pahalanya. Maksudnya pahalanya tanpa batas. Terserah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Puasa. Apalagi? Amalan yang lain yang tanpa batas apa? Sabar. Apa? Sabar. Dalilnya dalam surat Az-Zumar ayat 10. Surat apa? Az-Zumar ayat 10. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar, mereka akan mendapatkan pahala tanpa batas. Orang-orang yang sabar akan mendapatkan pahala tanpa batas. Kenapa? Berat. sabar itu ada batasnya gak? Selama ini kan orang, kenapa gak? Ya sabar itu ada batasnya mas. Kamu sudah berapa kali ngutang sama saya dan terlambat bayarnya? Kamu sudah berapa kali nginjek kaki saya? Sabar itu ada batasnya. Sabar ada batasnya gak? Ada gak? Gak ada. Loh, kalau misalnya sabar ada batasnya, nanti pahalanya jadinya apa? Loh, pahalanya sabar kan gak terbatas. Masa kemudian jenengan sabar itu dibatasi berapa kali? 3 kali. Ki wis ping 3 lho. Sabar itu berat. Sabar ketika kita ditimpa musibah yang bertubi-tubi. Istri kecelakaan, anak sakit, kita sendiri kehilangan uang, hasil panen gagal. Ya. Kemudian dimarahi oleh bos. Anak enggak naik sekolah. Itu bertubi-tubi datang. Sabar itu berat. Ya. Tapi jangan sampai sabar itu orang apa-apa. Orang kerja, Kang, sabarlah. Itu bukan sabar, itu malas namanya. Ya sabar ini bukan pasif, ya. Bukan enggak ngapa-ngapain. Sabar itu bukan enggak ngapa-ngapain. Ya. Sabar itu tetap berikhtiar sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibenarkan oleh agama. Kemudian ketika antara ikhtiar yang sudah dilakukan dengan hasil yang didapatkan tidak sesuai, sabar. Sabar itu artinya apa, so? Nahan. Sabar itu artinya nahan. As-sabru huwa al-habsu. Sabar itu nahan. Apa nih yang ditahan? Mulutnya ditahan, tangannya ditahan, hatinya ditahan. Mulutnya ditahan, jangan mencaci maki. Yeah. Ketika ada orang menghina agama kita, kita minta keadilan dan itu tegas, bukan pemarah. Yeah. Jadi selama ini itu ada orang yang ingin mengesankan bahwa umat Islam itu pemarah. Bedakan antara pemarah dengan apa? Dengan tegas. Yeah. Tegas itu adalah menuntut sesuatu yang memang harus diberikan. Kalau pemarah itu ya mencak-mencak. Yeah. Keluar kata-kata yang kasar, yang kotor. Terus apa bedanya? Kalau misalnya kita umat Islam juga mengeluarkan kata-kata yang kasar dan kotor, apa bedanya sama orang lain yang mengeluarkan kata-kata yang sama? Umat Islam harus beda. Perilaku mereka harus islami. Harus santun. Akan tetapi bukan berarti lemah. Bukan berarti mudah dimainkan. Tidak mau kita menjadi bulan-bulanan. Kita harus tegas. Jadi sabar itu orang kur. Meneng baik. Ya. Berbuat kita sesuai dengan batasan-batasan agama syariat. Tidak melampaui batasan-batasan tersebut. Sabar. Itu termasuk yang mendapatkan apa? Balasan tanpa batas. Apa sih yang disediakan oleh Allah di surga? Sehingga orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang memenuhi kriteria-kriteria yang disebutkan tadi, mereka bisa puas ketika masuk ke surga mendapatkan balasan yang Allah sediakan. Apa sebenarnya yang Allah sediakan di surga? Panjang banget kalau kita bahas. Tapi sedikit kita akan lihat dan dari situ kita akan mengetahui betapa ganjaran yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yang konsisten di dalam beramal, beriman, bertauhid, mengikuti sunnah Rasulullah SAW di dunia ini, bagaimana mereka nanti akan puas dengan balasan yang Allah sediakan di surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bercerita, sa'ala Musa rabbahu. Pada suatu hari Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertanya? Nabi Musa. Yang ditanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa isi pertanyaan Nabi Musa? Ma adna ahlil jannati manzilatan. Wahai Rabbi, siapakah orang yang paling rendah derajatnya di surga? Siapakah orang yang paling rendah derajatnya di surga? Yang tingkatnya paling rendah. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana neraka juga bertingkat-tingkat, tapi ke basement. Kemana? Ke bawah. Makanya kata para ulama, inna lil jannati darajat kama anna lil nari darakat. Surga itu bertingkat-tingkat, semakin tinggi ke atas, sebagaimana neraka itu bertingkat-tingkat, tapi kemana? Ke bawah. Yeah. Dan derajat di surga itu banyak. Yeah. Bahkan beberapa riwayat menyebutkan 100 itu hanya untuk sebagian orang. Mujahidin. Yeah. Mereka akan dapat 100 tingkat dan nanti akan ada tingkat-tingkat yang lainnya. Subhanallah. Yang ditanyakan sama Nabi Musa kepada Allah adalah orang yang paling rendah. Lantai dasar. Lantai dasarnya neraka itu seperti apa? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, huwa rajulun yaji'u ba'dama udkhila ahlul jannatil jannah. Orang yang derajatnya paling rendah di surga adalah seseorang yang datang ke surga setelah seluruh penghuni surga masuk ke dalamnya. Dia baru apa? Baru datang. Telat. Kenapa telat? Kenapa telat? Lumien sholatnya be telat. Lekaji ya telat. Ustaz anu gak punya duit. Oh, bukan lagi bahas orang gak punya duit. Orang punya duit tapi ngundur-ngundur. Lah anu urung kie. Urung tuku mobil sing lebih apa? Larang. Umay urung di tingkat. Sawai urung tambah. Mundur-mundur telat. Yeah. Ngaji langgong ngenteni nek wis pensiun. Ya. Yeah. Apalagi orang-orang yang biasa telat-telat ya. Jadi jangan dipikir telatnya kita di dunia dari beribadah itu tidak ada efeknya nanti di akhirat. Ustaz, nyong wis telat ki Ustaz. Wis tua nembe ngaji. Terus kepriwe Ustaz? Ya wis kadung. Terus harap apa coba? Mau apa? Mau lebih telat lagi? Alhamdulillah jenengan masih hadir. Daripada ora babar blas. Masih mending mau hadir kan? Daripada yang tidak. Ini saya lagi berbicara memotivasi mereka yang masih muda-muda. Jangan suka ngundur-ngundur ibadah. Ya. Wis azan langko. Urung apa? Komat. Wis komat. Lagi biasanya imamnya macane dawa. Jangan suka diundur-undur. Telat di dunia itu mengakibatkan telat di akhirat. Ya. Semuanya sudah masuk ke surga, dia baru datang. Maka kemudian begitu sampai ke depan pintu surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulil jannah." Monggo silakan masuk ke mana? Surga. Ayo masuk surga. Ternyata dia enggak masuk surga. Dia enggak langsung masuk. Dia malah tanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Ey Rabbi, kaifa waqad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadhatihim?" Wahai Rabbi. Bagaimana mungkin saya bisa masuk ke surga? Kalau saya masuk ke surga, apa yang akan saya dapatkan? Tempat-tempat yang ada di surga sudah ditempati. Kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya sudah diambil oleh orang-orang yang masuk sebelum saya. Karena memang dia adalah manusia yang terakhir masuk surga. Ini orang adalah orang yang terakhir. Berarti ini orang tahu diri. Ya, jadi ketika akan masuk loh. Kalau bahasanya orang-orang yang apa? Pesan rumah gue. Mlebu perumahan, kaplingannya wis sentong. Dia pikir mungkin kaplingan di surga sudah habis. Wah, Robi, gimana saya mau masuk di mana? Dapat apa? Bukankah orang-orang sudah masuk berapa tahun? Berapa tahun sebelumnya? Satu hari aja 1000 tahun. Dia ini manusia yang terakhir masuk surga. Berarti dia itu di neraka berapa tahun? Wallahu alam. Kalau 1 tahun saja di neraka, berarti dia sudah telat berapa tahun? 360 ribu tahun. Itu kalau telatnya 1 tahun. Kalau telatnya 100 tahun. Saya yang bisa didapatkan apa, wahai Rabbi? Orang sudah masuk surga 360 ribu tahun yang lalu. Apa masih tersisa buat saya? Pertanyaannya logis gak? Logis. Yeah. Lihat bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berkata, "Atarullah an yakuna laka mithlu mulki malikin min muluki dunia." Ditanya sama Allah, kamu ridho gak? Lihat, ridho. Ya, tadi kan ayatnya apa? Wala saufa ya Allah. Atardha, apakah kamu ridho? Apakah kamu akan terima? Apakah kamu akan bahagia? Apakah kamu akan puas? Seandainya engkau kumasukkan ke dalam surga, kemudian engkau kuberi kenikmatan, kekayaan seperti kekayaan seorang raja yang ada di muka bumi. Apa? Raja. Kalau sekarang apa? Presiden. Kamu derajatnya paling rendah di surga. Tapi mendapatkan apa? Kekayaan seperti raja. Udu camat. Apa maning lurah. Raja. Ini derajat yang paling apa? Rendah. Di surga. Ditanya sama Allah. Atardha? Ridho gak kamu? Puas gak? Apa jawabannya? Puas gak jenengan dikasih seperti raja? Raditu ya Rabbi. Aku ridho wahai Rabbi. Bagaimana tidak ridho? Dikasih balasan yang luar biasa. Padahal ini orang yang paling terakhir masuk ke surga. Dan derajatnya paling rendah di dalamnya. Raditu ya Rabbi, ridho wahai Rabbi, puas aku wahai Rabbi dengan apa yang kamu sediakan. Fayaqulu, Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, lakadzalika wa mithluhu. Engkau akan kuberi seperti kekayaan seorang raja, dikalikan seperti itu, seperti itu, seperti itu, seperti itu, seperti itu. Berapa? 5. Kamu akan kuberi seperti kekayaan seorang raja 5 kali lipatnya. Kalau hujan doanya apa? Aduh hujan. Gitu. Apa doanya? Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujannya mendatangkan manfaat. Maka ketika disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu akan kuberi seperti kekayaan seorang raja, dikalikan 5 kali lipat, maka dia langsung menjawab, raditu rabbi. Aku sudah ridho wahai rabbi. Mungkin bahasa kita sudah cukup wahai rabbi. Seperti kekayaan seorang raja sudah cukup, apalagi masih dikalikan 5. Ternyata Allah Subhanahu wa taala belum berhenti. Allah Subhanahu wa taala masih melanjutkan lagi, ingin menjelaskan bagaimana karunianya, bagaimana balasannya untuk orang-orang yang mau istiqomah, untuk orang-orang yang mau continue dalam beramal, yang mau bersabar ketika menghadapi tantangan, celaan, gunjingan orang yang tidak suka ketika dia taat dan patuh kepada Allah. Ketika dia berpegang dengan akidah yang lurus, dia setia dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin menjelaskan betapa luas karunia yang Allah sediakan untuk mereka. Maka ketika hamba tadi mengatakan raditu ya Rabbi, sudah wahai Rabbi cukup, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lakadzalika wa asharatu amthalihi. Kamu akan kuberi seperti itu dan masih dikalikan 10 kali lipat lagi. Berapa berarti? 50 kali lipat kekayaan seorang raja. Dan itu adalah derajat yang paling rendah di surga. Wajar enggak seandainya Allah kemudian berfirman wala saufa yardha? Wajar? Wajar. Itu adalah derajat yang paling rendah di surga. Bagaimana dia tidak ridha? Ya. Selesai pengajian kita. Dan ini adalah akhir dari tafsir surat apa? Al-Lail. InsyaAllah mulai pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tafsir surat sebelum Al-Lail, yaitu surat apa? Masa enggak tahu? Surat Asy-Syams. Apa? Asy-Syams. Wasy-Syamsi wadhuhaha. Dan juga pengumuman sebelum saya bacakan pertanyaan. Insyaallah kalau tidak ada halangan, insyaallah Ahad kedua besok adalah jadwalnya kajian rutin apa? Fikih sirah. Sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada halangan. Insya Allah. Manusia itu kalau punya rencana ya harus mengucapkan apa? Insya Allah. Kalau tidak ada halangan dan mudah-mudahan tidak ada halangan, besok Ahad kedua jadwal rutin pengajian sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto sekitar jam 9 sampai selesai. Ustaz, apa benar anak usia di bawah 1 tahun meninggal tidak perlu disolati dengan alasan masih suci belum punya dosa? Setahu saya tidak benar ucapan ini. Bahkan para ulama kita mengatakan, andaikan bayi keguguran. Andaikan apa? Bayi keguguran. Dan kegugurannya sudah lebih dari usia 4 bulan. Sudah lebih dari berapa? Usia 4 bulan. Maka kata para ulama, tetap dianjurkan untuk dirawat seperti dirawatnya jenazah. Mulai dari apa? Dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolati. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau mampu juga diakikahi. Ya. Itu padahal janin yang baru berumur berapa? 4 bulan. Bagaimana dengan yang sudah lahir malah sudah umur 1 tahun? Ustaz kan belum punya dosa, Ustaz. Apakah syarat disolati harus enggak punya dosa? Saya tanya, Rasulullah SAW punya dosa? Sudah diampuni dosanya semuanya. Disolati enggak beliau? Disolati. Jadi, menyolati itu bukan hanya sekedar, oh si fulan ini banyak dosanya atau tidak. Si fulan ini enggak punya dosa. Tapi, karena memang dia adalah manusia. Dia adalah manusia. Dan manusia, terutama yang beriman, ya, kalau janin memang ya lahir dalam keadaan masih suci, itu dianjurkan untuk disolati. Ustaz, saya sering melakukan perjalanan jauh dengan kendaraan umum sehingga saya sering melakukan jamak qasar, sholat duhur asar. Jika saya mendapati sholat asar jamaah, haruskah saya ikut sholat jamaah asar berapa rakaat? Bagaimana dengan sholat duhur berapa rakaat? Jenengan dalam kondisi safar, di tengah perjalanan sampai di terminal pas lagi sholat apa? Asar, belum sholat duhur. Ketika Anda masuk ke masjid, maka posisi Anda sebagai apa? Makmum. Kalau makmum, maka harus ikut imam. Dan imamnya biasanya adalah imam yang sedang tidak safar, alias sedang mukim. Kalau sedang mukim berarti sholatnya 4, berarti jenengan ikut imamnya. Imamnya 4, yang jenengan berapa? 4. Sholat apa, Ustaz? Para ulama kita menjelaskan, ketika Anda belum sholat duhur, Anda masuk ke dalam suatu masjid, di situ sedang sholat apa? Asar. Maka para ulama kita menjelaskan, Anda niatnya sholat duhur. Walaupun imamnya sholat apa? Asar. Yeah. Dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena sholat itu urutannya jelas. Subuh, zuhur, maghrib, isya. Yeah. Kalau Anda saat itu niatnya sholat apa? Asar. Berarti nanti habis asar Anda akan sholat zuhur. Berarti kan kebalik. Bukan zuhur asar, tapi asar zuhur. Maka saat itu Anda masuknya menjadi makmum niatnya apa? Sholat duhur 4 rakaat. Baru kemudian sholat asar. Kalau sholat asarnya sendirian, Anda boleh sholat 2 rakaat. Saya lagi berbicara ketika Anda masuk ke masjid dan ternyata imamnya sedang sholat. Dan imamnya bukan orang yang sedang safar. Tapi kalau Anda masuk ke masjid, ternyata imamnya sudah selesai apa? Sholat. Anda masuk ke masjid dan Anda sedang safar, maka dianjurkan bagi Anda untuk sholat 2 rakaat. Bukan 4 rakaat. Karena saat itu Anda posisinya sedang apa? Musafir, dan Anda tidak makmum kepada orang yang sedang mukim. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.